Thank you. Alhamdulillah, luar biasa nggih. Semakin tua semakin mantap. Oh nggih nggih, kula kalih. Matur suwun nggih nggih nggih. Terima kasih yang sudah berbagi, mudah-mudahan diparingi lancar rezeki saya. Sehat walafiat. Enten apa Mas? Oke, monggo dilanjut Om Bam. Nggih, matur sembahun. Devi Aldiva Du Palapa. Nggih. Wonten apa? Saya yakin tidak ada.